Halo, saya Angga Chandra. Kali ini mau cover bareng Mas Cakra. Mas Cakra kenalin dulu. Say hi dulu dong ke kamera. Kali Hai ini, semuanya. ya, kali ini kita berdua bakal cover lagu dari Naif. Sesuai dari request teman-teman semua yang ada di sana yang nunggu banyak banget ya. Requestan dari Naif. So, semoga suka dengan coveran kita berdua. Simple dan yang pasti ini live untuk teman-teman semua yang ada di sana. Kira. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Betapa ku saat ini, ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Betapa ku saat ini, ku cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Cintaimu, yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Terima kasih untuk teman-teman semua, semoga suka dengan coveran kita berdua. Yang pasti ini live, gak ada editan atau apapun. So buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa juga, nanti saya bakal taruh di deskripsi link Instagram dan YouTube ya. Buat teman-teman semua mungkin yang pengen cover ataupun pengen announcement lagu, boleh bersama Mas Cakra, dia terbaik pokoknya. Sekali lagi terima kasih dan enjoy, dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Bye-bye.